Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan tentang al-i'tikaf. Kita sudah mempelajari syarat-syarat dari i'tikaf, kemudian waktu barakallahu fikum di dalam melaksanakan al-i'tikaf, berapa lama minimalnya, dan juga kapan al-i'tikaf tersebut dilaksanakan. Barakallahu fikum. Telah kita jelaskan bahwa barakallahu fikum al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tidak menganjurkan untuk dilaksanakan i'tikaf selain dari bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Karena tidak pernah diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau melakukan i'tikaf di luar bulan Ramadan kecuali hanya dalam rangka qadha, mengganti i'tikaf yang tidak sempat dilaksanakan oleh beliau pada bulan Ramadan, beliau menggantinya di bulan Syawal. Hanya sebatas itu saja. Sehingga oleh karena itu tidak dianjurkan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tidak menganjurkan untuk i'tikaf dilakukan di luar bulan Ramadan. Hanya saja ketika kita mendapati ada orang yang melakukan i'tikaf di luar bulan Ramadan, maka kita tidak melarang dan kita tidak boleh mengatakan bahwa hal ini tidak disyariatkan. Akan tetapi kita hanya bisa mengatakan khairu huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara pembahasan barakallahu fikum berikutnya adalah mustahabbatuh, hal-hal yang dianjurkan di dalam i'tikaf. Qala wal i'tikafu ibadatun la yakhlu fiha al-'abdu bi khaliqihi. Al-i'tikaf adalah ibadah yang mana seorang hamba berkhulwat dengan Rabbnya, dengan penciptanya ketika dia melakukan i'tikaf. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah. Dan dia memutuskan hubungan selain dari kepada Allah Subhanahu wa taala, memutus hubungan. Dunia sementara dia tinggalkan. Bahkan barakallahu fikum rumahnya dia tinggalkan, anaknya, keluarganya dia tinggalkan sementara, ayyaman ma'dudah, hanya beberapa hari saja barakallahu fikum di dalam setahun, yang mana dalam beberapa hari tersebut dia mengkhususkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diganggu dan tersibukkan dengan hal-hal lain. Fayustahabbu lil mu'takifi an yatafarraga lil ibadah wa yakthiru minas salati wadh-dzikr wad-du'a wa qira'ati al-Qur'an wat-taubati wal istighfar. Dan dianjurkan, disenangi bagi seorang mu'takif, orang yang i'tikaf, untuk mengosongkan diri dengan beribadah, untuk beribadah. Barakallahu fikum. Mengkhususkan diri untuk ibadah. Sehingga dia memperbanyak salat, zikir, doa, qiraatul Quran, membaca Al-Quran, bertaubat, beristighfar. Al-muhim di sini ibadah-ibadah yang disebutkan di sini khusus antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara dia dengan Allah, salat, zikir, tidak berkaitan dengan orang lain. 6. Wa nahwu dzalika min at-ta'ati allati taqarrabahu tuqarribuhu ila Allah taala. Dan yang semisalnya dari ketaatan-ketaatan yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu seorang mu'takif dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah ketika dia melakukan i'tikaf, menyibukkan diri dengan salat. Nah, dan sebaliknya dia harus menjauhi perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting baginya. Yang tidak penting. Barakallahu fikum, atau tidak bermanfaat untuk dunia apalagi akhiratnya. Maka dianjurkan baginya untuk ditinggalkan. Dia tidak boleh untuk memperbanyak berbicara, apalagi sampai berjidal, mencela, menghina, senda gurau. Maka yang seperti ini tidak dianjurkan di dalam i'tikaf. Barakallahu fikum. Yang seperti ini. Di luar i'tikaf saja kita dianjurkan untuk menjauhi hal-hal demikian, apalagi di dalam i'tikaf. Lalu bagaimana kalau seandainya kita membuka majelis ta'lim di dalam i'tikaf, mengajarkan bacaan Al-Quran, berdiskusi tentang agama, mencatat hadis, barakallahu fikum, yang mana manfaatnya lebih meluas, tidak terkait dengan dirinya sendiri. Beda dengan sholat, zikir, taubah, istighfar, qiraat. Manfaat hanya dirinya. Allah fiku. Lalu bagaimana dengan pada ibad kaitannya dengan orang lain? Teman kepada am profikum berkenam Ibnu Qudamah rahimahullah. Qira'ul Quran wa talisul ilmi wa darzuhu wa munaful fuqaha mujalah wa mujaluhum tabatul hadith wa nahwu dhalika mimma ya'adda akun membaca Quran, ajaran kita membacakan Al-Quran. Allah fikum. Atau mengajarkan ilmu, belajar bersih dengan para ulama, dempu mengambil faid dari mereka, atau mencatat ilmu, menulis. Misal dari amalan-amalan tersebut yang mana manfaatnya itu tidak hanya terkait dengan dirinya. Nah, barakallahu fikum, bisa juga untuk orang lain. Dia menulis hadis, maka manfaatnya juga bisa kepada orang lain. Dia mengajarkan ilmu, berdiskusi tentang ilmu, bukan tentang dunia ini, berdiskusi tentang ilmu, tentang syariat. Barakallahu fikum. Yang mana manfaatnya bisa didapati oleh orang lain. Fa aktsaru ashabina ala annahu la yustahab. Ibnu Qudamah adalah seorang ulama, barakallahu fikum, yang bermadhab dengan mazhab Al-Hambali. Naam. Beliau mengatakan fa aktsaru ashabina ala annahu la yustahab. Dan kebanyakan dari sahabat-sahabat kami, yakni para ulama dari kalangan Al-Hanabilah, mengatakan annahu la yustahab. Tidak dianjurkan. Yang demikian itu tidak dianjurkan. Wa huwa dhahiru kalami Ahmad. Dan ini adalah zahir dari ucapan Al-Imam Ahmad. Beliau menukilkan hal ini dari Al-Imam Ahmad. Tidak dianjurkan ta'lim, membacakan Al-Quran, mengajarkan orang untuk membaca Al-Quran. Barakallahu fikum. Wa tadrisul ilm, mengajarkan ilmu, berdiskusi tentang ilmu ini, berdiskusi dengan para ulama, duduk mengambil faedah bersama mereka. Maka mayoritas dari ulama Al-Hanabilah mengatakan bahwasanya hal ini tidak dianjurkan, la yustahab. Dan ini adalah zahir dari ucapan dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Wa qala Abul Hasan Midi fi istihbabi dzalika riwayatan. Tentang hal demikian ada dua riwayat. Waqtara Abul Khattab annahu mustahabbun idza qasada bi ta'atullahi ta'ala lal mubahah, wa hadha mazhabu Syafi'i. Al-Imam Abul Khattab memilih bahwasanya hal demikian dimustahabkan, dianjurkan, disenangi. Kalau seandainya dia memaksudkan dalam melakukan hal demikian untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk pamer atau membanggakan diri. Wa hadza madzhabu Syafi'i. Dan ini adalah madhab dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Naam. Lianna dzalika afdhalul ibadat. Karena yang demikian itu adalah sebaik-baik ibadah. Dan manfaatnya bisa kepada orang lain, tidak hanya terbatas kepada diri pelaku saja, tapi juga manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain. Dia mengajarkan ilmu. Barakallahu fikum. Naam. Barakallahu fikum. Maka manfaatnya bukan hanya untuk dirinya saja, dan juga barakallahu fikum manfaatnya bisa kepada orang lain. Akan tetapi, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, naam, dan juga Imam Abul Hasan Al-Amidi, naam, beliau memilih untuk hal demikian tidak dianjurkan. Dan mereka berdalilkan bahwa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takif. Beliau i'tikaf dan tidak pernah dinukilkan bahwa beliau melakukan ibadah-ibadah selain ibadah-ibadah yang khusus dengan diri beliau saja. Nah, barakallahu fikum. Beliau tidak melakukan ibadah di dalam i'tikaf yang beliau laksanakan kecuali hanya ibadah yang khusus untuk diri beliau, seperti salat, naam, zikir, qiraatul Quran, taubah, istighfar. Barakallahu fikum. Dan tidak pernah dinukilkan bahwa beliau membuka pelajaran, mengajarkan tentang materi sesuatu di dalam syariat ketika i'tikaf tersebut. Barakallahu fikum. Bahkan diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah bahwa beliau apabila memasuki bulan Ramadan, nam taraka riwayat al-hadith. Apabila beliau memasuki bulan Ramadan, beliau terkhusus di dalam al-ashrul awakhir, beliau meninggalkan periwayatan al-hadith. Nah, jangan ditanya bagaimana semangat mereka di dalam riwayatul hadith salafun as-salih. Jangan ditanya. Nah, sungguh telah diriwayatkan riwayat-riwayat barakallahu fikum yang mungkin tidak akan bisa ada yang bisa melakukan seperti yang bisa mereka lakukan. Nah, waqad ruwiya anil Imam Malik rahimahullah bahwa suatu ketika beliau ingin melakukan rihlah di dalam thalabul hadith. Sementara rihlah tersebut butuh bekal. Butuh bekal. Fa nadhara ila yaminihi falam yajid syai'an. Beliau melihat ke kanan, beliau tidak mendapati sesuatu pun yang bisa dimanfaatkan. Beliau melihat ke kiri. Nah, duduk di dalam rumahnya. Beliau melihat ke kiri pun juga tidak melihat sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Akhirnya beliau melihat ke atas. Ada atap rumahnya dipakai dan dijual, dan itu dijadikan bekal untuk melakukan rihlah. Melakukan rihlah di dalam thalabul hadits. Barakallahu fikum. Ini salah satu bentuk semangat beliau dan juga para imam yang lainnya. Akan tetapi khusus di dalam al-ashrul awakhir, ma hiya illa ayyamum ayyaman ma'dudah, yang mana al-ashrul awakhir itu hanyalah beberapa hari saja, 60 hari saja atau 9 hari saja. Barakallahu fikum. Maka sungguh sangat dianjurkan bagi dia untuk yatafarraq lil ibadah, untuk mengkhususkan ibadah untuk dirinya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Beginilah yang dilakukan salaf. Terlebih sebagaimana yang ditegaskan oleh Naam Al-Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa yang seperti itu tidak dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika suatu ketika beliau ditanya, Al-Imam Al-Albani menjawab, al-i'tikaf ibadatun mahdhah. I'tikaf itu adalah ibadah murni. Fanahnu la nara hadza, dan kami tidak menganggap hal demikian dianjurkan. Maksudnya riwayatul hadis, tadrisul ilm, mengajarkan ilmu atau yang semisal dengannya. Kama nunkiru 'alal a'immah fi syahri ramadhan fi faslihim as-salah wa insya istiraha tatakhallaluha mau'izhatun aw darsun. Sebagaimana kami mengingkari terhadap para imam-imam, imam-imam salat maksudnya, pada bulan Ramadan, yang mana mereka memisah antara setiap salat tarawih, nah, setiap dua rakaat, nah, diselingi dengan mau'izhah, nasihat atau bimbingan, kultum atau yang semisalnya. Nah, hal ini terjadi di beberapa tempat. Nah, di beberapa masjid dan banyak. Setiap selesai salam, imamnya berdiri menyampaikan nasihat, kemudian melanjutkan sholat lagi. Nah, orang mengira hal ini baik, menyampaikan nasihat, tadris. Mumpung kaum muslimin ngumpul dan belum tentu bisa ngumpul di hari-hari yang lain, maka tidak mengapa kita memanfaatkan hal ini, katanya, barakallahu fikum, untuk melakukan tausiah, nasihat atau mau'idzah. Akan tetapi yang seperti ini ditentang oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Kenapa? Nam lam yu'anin nabi. Yang seperti ini tidak pernah dinukilkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu sangat dianjurkan bagi al-mu'takif untuk memperbanyak salat, terutama salat. Naam. Terutama salat. Naam, salat nafilah. Baik nafilah mutlaqah atau nafilah ar-ratibah. Dianjurkan untuk diperbanyak, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani dikarenakan banyak yang menguatkannya, as-salatu khairu mawdu'in faman istata'a an yastakthira falyastakthir. Salat adalah ibadah terbaik yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan ibadah yang terbaik yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang bisa memperbanyak salat, maka hendaknya dia memperbanyak salat tersebut. Barakallahu fikum. Naam. Ma yubahu lil mu'takif. Apa saja? Naam. Yang diperbolehkan untuk mu'takif, untuk orang yang melakukan i'tikaf. Yubahu lil mu'takifi al-khuruju minal masjidi lima labudda minhu. Lima labudda minhu. Apa saja yang diperbolehkan untuk mu'takif, bagi orang yang mu'takif. Nah, kita mempelajari hal yang demikian ini agar ibadah i'tikaf yang dilakukan oleh seorang muslim itu baik dan memiliki nilai yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia melakukan pembatal-pembatal i'tikaf, barakallahu fikum, dalam keadaan dia tidak sadar. Maka yang seperti itu kita pelajari, dan untuk mana yang diperbolehkan, mana yang dianjurkan, dan bahkan mana yang dilarang dan bisa membatalkan i'tikaf. Yang pertama, diperbolehkan bagi seorang i'tikaf untuk keluar dari masjid lima labudda minhu, untuk kepentingan yang harus, yang sifatnya harus, untuk kepentingan yang sifatnya harus. Kal khuruji lil akli wa syurbi idza lam yakun lahu man yuhdirahuma. Seperti keperluan untuk keluar untuk mencari makan dan minum kalau seandainya tidak ada yang melayaninya. Nah, kalau seandainya tidak ada yang melayaninya. Beda di masjid ini dan juga di banyak masjid. Barakallahu fikum. Ada yang melayani dan memfasilitasi hal demikian. Maka kalau seandainya sudah demikian, tidak dianjurkan dan tidak diperbolehkan bagi dia untuk makan. Cukupkan. Nah, dengan apa yang sudah ada disediakan oleh pihak-pihak yang menanganinya. Wal khuruju li qada'il hajah, atau keluar untuk qada'ul hajah, buang hajat. Wal wudu' minal hadat wal iktisalu minal janabah, atau wudu' dikarenakan hadat. Naam, wal iktisalu minal janabah, atau keluar untuk mandi. Akan tetapi ikhwani fiddin, naam, tidak dianjurkan baginya untuk bermudah-mudahan dalam hal ini. Bermudah-mudahan, barakallahu fikum. Dia menganggap bahwa hal ini mubah dan diperbolehkan. Akan tetapi di samping dia melakukan pelaksanaannya, dia melakukan hal-hal lain. Ini ya tawassa, melebar. Barakallahu fikum. Maka yang seperti ini tidak dibenarkan. Berkata Abu Zur'a al-Iraqi rahimahullah, naam, lau jazalahu al-khuruj li ghairi dzalika, yaitu tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kepala beliau, yaitu dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyudkhila alayya ra'sahu wa huwa mu'takifun fil masjidi wa ana fi hujrati fa urajjiluhu fa aghsiluhu wa inna baini wa bainahu la'atabul bab wa ana haidun. Yang mana Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa beliau menyisir rambut Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan kepala beliau ke dalam bilik Aisyah, yang mana pintu kamar Aisyah itu barakallahu fikum bagian dari masjid atau menempel dengan dengan masjid. Beliau memasukkan kepala beliau, wa huwa mu'takifun fil masjid. Naam. Memasukkan kepala beliau ke dalam bilik melalui kamar pintu bilik Aisyah radhiyallahu anha, yang mana beliau ketika itu sedang i'tikaf. Maka saya pun menyisir rambut Nabi dan membasuhnya. Barakallahu fikum. Dan sungguh antara saya dengan beliau ada palang pintu, dan ketika itu bahkan saya sedang haid, sedang haid. Barakallahu fikum. Nah, kata Imam Al-Iraqi rahimahullah, wa law jaza lahu dzalik lam ihtaja ila ikhraji ra'sihi min al-masjid khassatan wala kana yakhruju bi jumlatihi liyaf'ala hajatahu min tasrihi ra'sihi fi baitihi. Nah, yakni maknanya kita tidak boleh bermudah-mudahan dalam hal ini. Kalau seandainya hal itu diperbolehkan, nah, diperbolehkan, maka niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mengeluarkan kepalanya dari masjid. Tidak hanya kepalanya saja yang beliau sodorkan, nah, atau beliau keluarkan dari masjid, dan niscaya beliau akan mengeluarkan seluruh tubuhnya. Nah, untuk menuntaskan hajahnya, untuk menyisir rambutnya atau membersihkan kepalanya di rumah beliau. Barakallahu fikum. Akan tetapi hal ini tidak dibenarkan, dan beliau hanya mengeluarkan bagian dari tubuhnya agar dibersihkan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Barakallahu fikum. Dan bahkan kalaupun seandainya memungkinkan baginya untuk berwudu di dalam masjid, maka yang seperti ini itu dianjurkan ketika dia beriktikaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu di dalam masjid. Naam, itu kalau seandainya memungkinkan. Wa yubahu lahu at-tahadduthu ilan nasi bima yufidu. Dan diperbolehkan baginya untuk berbincang-bincang dengan orang lain dengan hal-hal yang bermanfaat, yang memberikan faedah. Wasu'alu an ahwalihim, bertanya tentang keadaan mereka. Amma tahadduthu fima la yufidu wa fima la darurata fihi fa innahu yunafi maqsud al-i'tikaf wa ma syuri'a min ajlihi. Adapun berbincang-bincang dalam hal yang tidak bermanfaat atau bukanlah suatu hal yang harus dan penting, maka yang seperti ini menafikan, mentiadakan maksud dari i'tikaf itu sendiri. Maksud i'tikaf adalah kita namukhusafahun untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari i'tikaf. Memutuskan hubungan dengan hal-hal selain dari ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Bahkan para imam, para a'immah, kal Imam Malik rahimahullah, beliau bahkan meninggalkan riwayatul hadith dan juga tidak pernah diriwayatkan dari Nabi beliau barakallahu fikum melakukan selain dari apa yang kita sebutkan tadi. Sehingga oleh karena itu maksud dari i'tikaf itu sangat penting untuk kita jaga. Maksud dari i'tikaf itu sangat penting untuk kita jaga dan kita perhatikan dengan kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menafikan i'tikaf tersebut, seperti berbicara yang tidak bermanfaat atau bersenda gurau, bahkan sampai mengangkat suara di dalam bersenda gurau wal'iyadzubillah. Maka yang seperti ini menafikan maksud dari i'tikaf dan sebab yang dengannya i'tikaf itu disyariatkan. Wa yubahu lahu an yazurahu ba'du ahlihi wa aqaribihi. Dan diperbolehkan kalau seandainya salah sebagian dari keluarganya atau kerabat-kerabatnya datang mengunjunginya. Tidak mengapa. Nah, bukan dia berkunjung tapi dia dikunjungi oleh salah seorang dari keluarga atau kerabatnya. Tidak mengapa. Wa an yatahaddatsa ilaihi sa'atan min zaman, atau dia berbicara dengannya, dengan orang yang berkunjung kepadanya tersebut beberapa saat. Barakallahu fikum. Wal khuruju min mu'takifihi litaudi'ihim, dan keluar dari tempat mu'takifnya, mu'takifihi, dari tempat yang i'tikafnya, untuk mengantarkan mereka untuk perpisahan. Li hadithi Safiyyah radhiyallahu anha qalat, berdasarkan dari hadith Safiyyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fitu thumma kuntu fanqalabtu faqama ma'i liyaklibani. Berdasarkan hadith dari Safiyyah radhiyallahu anha qalat, karena Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naam i'tikaf, dan saya pun mendatangi beliau, mengunjungi beliau pada malam hari, dan saya pun berbincang dengan beliau, kemudian saya bangun untuk pulang balik. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri dan beliau pun mengantarkanku. Dan dijelaskan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, naam, yaitu diperbolehkan bagi seorang wanita untuk mengunjungi suaminya yang sedang i'tikaf, dan sang suami boleh naam mengantarkan istrinya hanya sampai pada depan pintu, hanya sampai pintu masjid. Wa an yuwaddi'aha ila babil masjid liqauli Safiyyah radhiyallahu anha. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Safiyyah radhiyallahu anha. Naam. Barakallahu fikum. Yang mana disebutkan di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ketika beliau hendak mengantarkan Sofiyah, faqama ma'i liyaqlibani wa kana maskanuha fi dari Usama bin Zaid. Maka Nabi pun berdiri hendak mengantarkanku, yang mana rumah dari Sofiyah, yang mana beliau tinggal di rumahnya Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Hatta idza kana inda babil masjid alladhi inda babi Ummi Salamah, sampai ketika beliau di posisi di pintu masjid, nam di dekat pintu bilik dari Ummu Salamah. Famarra rajulani minal ansar, maka lewatlah dua orang laki-laki dari al-ansar. Falamma ra'ayan Nabi sallallahu alaihi wasallam asra'a, maka ketika mereka berdua melihat Nabi, maka mereka pun mempercepat jalannya. Faqala Nabi nam sallallahu alaihi wasallam ala rislikuma, pelan, tahan. Beliau memberhentikan mereka berdua. Annaha Sofiyah bintu Huyai, ketahuilah bahwa ini adalah Sofiyah bintu Huyai. Faqala subhanallah ya Rasulullah, maha suci Allah wahai Rasul, kata mereka berdua. Kemudian Nabi mengatakan, inna syaitan yajri minal insan majrad dam, wa inni khasyitu an yukdhafa fi kulubikuma syarra. Sesungguhnya syaitan berjalan dengan manusia majrad dam, dengan aliran darah mereka. Wa inni khasyitu, dan saya khawatir syaitan itu nam menimpakan di dalam hati-hati kalian berdua kejelekan atau sesuatu. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ingin bahwa dua orang sahabat tadi berprasangka yang aneh-aneh atau lain-lain terhadap Nabi. Ketika mereka melihat Nabi berbincang dengan seorang wanita, barakallahu fikum, dan beliau pun berjalan dengan seorang wanita tersebut, nam mereka ketika berpapasan dengan Nabi, mereka mempercepat jalan, dan Nabi pun menahan mereka berdua agar mereka jangan berprasangka yang tidak-tidak atau berprasangka yang tidak baik terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi pun memberhentikan mereka dan mengatakan, saya khawatir bahwasanya syaitan akan menimpakan kejelekan di hati kalian berdua. Ini juga penting untuk kita lakukan. Jangan sampai kita harus menjaga sum'ah kita, bukan pamer atau menampakkan kebaikan-kebaikan, tapi jangan sampai nam orang lain mengira hal-hal yang tidak baik terhadap kita, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Walil mu'takifi an ya'kula wa yashraba wa yanama fil masjidi mal muhafadhah ala nadhafatil masjid wa siyanatihi. Bagi orang yang i'tikaf, barakallahu fikum, dianjurkan, diperbolehkan baginya untuk makan dan minum dan tidur di dalam masjid. Dan tentunya barakallahu fikum, dia harus menjaga kebersihan dari masjid, menjaga kerapian dan ketertiban masjid. Barakallahu fikum. Ila huna sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan fi liqa'il ati. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.